Menyambut wajahku, menggetarkan asmara bagai ombak di lautan lepas. Ketika kau peluk mesra diriku, semakin tak berdaya, tak kuasa menahan gejolak, tak dapat ku hela. Cinta datang lagi, mengulang tetap.